Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فَإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ نَمَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, dan kita masih pada hadis yang pertama dari kitab ini. Hadis yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Hafsin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatannya. Nah, semua orang yang melakukan sebuah ibadah, sebuah pekerjaan, ketika orang ini adalah orang yang berakal, orang ini melakukan dalam kondisi tersadar, dalam kondisi terbangun, maka pasti ada niatan dan ada motivasi untuk apa dia melakukan perbuatan tersebut. Susah atau bahkan mustahil, tidak mungkin seseorang melakukan sebuah amalan tanpa diikuti dengan niatan. Kemarin kita sebutkan, para ulama mengatakan law kallafana Allah al-amala bila niyyah lakana min taklifin ma la yuta'. Kalau seandainya kita, yaitu hamba-hamba Allah, manusia, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal tanpa niatan, maka ini adalah pembebanan terhadap manusia dengan apa yang tidak mungkin untuk dilakukan. Semua orang yang berbuat pasti ada niatannya, walaupun pada akhirnya berbeda, bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niati. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang berbeda. Kalau yang pertama, innamal a'malu binniyat, berkaitan dengan orang yang berbuat. Semua orang yang berbuat pasti punya niat. Dengan dua syarat, selama dia berakal, dan selama dia melakukan di dalam kondisi apa? Tersadar, terbangun. Pasti ada niatannya. Kalau kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Hasil daripada pekerjaan, hasil daripada amalan, hasil daripada ibadah yang dilakukan adalah manawa, seperti apa yang dia niati. Nabi Muhammad SAW rahimani wa rahimakumullah jami'an. Niat. Hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berniat di dalam beribadah. Yang pertama adalah litamyiz bainal aadati wal ibadat. Adalah untuk membedakan antara adat. Untuk membedakan antara sebuah kebiasaan wal ibadat dengan apa? Ibadah. Dengan niat ini akan terbedakan mana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hanya karena faktor kebiasaan, faktor rutinitas, dan mana amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba karena niatan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan sebuah amalan yang sama, akan tetapi niatnya berbeda. Yang satunya karena faktor kebiasaan, faktor rutinitas. Kemudian yang satunya karena memang niatannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya apa? Contohnya ya, adalah orang makan. Ya. Kira-kira setiap hari kita makan niatannya apa? Biar kenyang, untuk biar sehat, untuk mengobati rasa lapar kan gitu, biar gak sakit ya. Kebaikan seperti itu gitu. Ya, yang penting seperti itu, makan biar apa, biar kenyang. Nah, karena faktor sekedar kebutuhan jasmani, kebiasaan saja, rutinitas. Kalau pagi ya sarapan, kalau makan siang ya apa, makan siang, kalau makan malam ya, kalau malam ya makan malam, biar gak mah, ya. Biar gak kena asam lambung, ya. Biar gak sakit perut dan sebagainya. Faktor kebiasaan, faktor adat, ya. Yang seperti ini akan berbeda, ya. Dengan orang yang memang ketika makan dia niati makannya ini sebagai bentuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah merintahkan, iya. Allah perintahkan, kulu washrobu, makanlah kalian dan apa? Minumlah. Nabi juga mengatakan, kul washrob walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah. Min ghairi sarafin, tanpa berlebihan, wala makhyalah, dan tanpa kesombongan. Ya. Orang makan, ya, saya makan ini karena menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah apa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya makan supaya saya bisa beribadah kepada Allah dengan kuat. Saya makan supaya dapat menjalankan ya salat dengan khusyuk. Yang seperti ini bernilai ibadah. Dia akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan yang pertama. Hanya sekedar faktor rutinitas dan kebiasaan. Ya, faktor adat. Ya, adat. Padahal perbuatannya sama. Ya sama-sama kalau makan kenyang insya Allah. Ya, sama-sama kalau minum ya hausnya apa terobati. Tapi nilainya berbeda. Yang satunya nilainya adat, kebiasaan, rutinitas. Yang satunya nilainya ibadah. Nah sehingga kalau makan diniati jangan cuma supaya kenyang. Ya. Niati beribadah ini adalah perintah daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak hanya dapat kenyang saja. bukan cuma wareg saja, ya, tapi selain kenyang, ya, selain wareg, dia juga dapat pahala, ya, dapat pahala. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua adalah mandi. Contoh yang kedua adalah apa? Mandi. Ada orang yang melakukan mandi itu adalah sebuah rutinitas. Sehari mandi berapa kali? Ya, 4 kali. Tapi ya. Iya. Iya. Ya, kalau dikembalikan kepada masing-masing individu, ya akan berbeda-beda. Ada yang 4 kali, ada yang sehari mandi berapa sekali misalnya. Ada yang mandi berapa kali? Ya, seminggu 3 kali misalnya. Tapi umumnya, kalau kita bicara keumuman, setiap hari itu mandi 2 kali. Mandi pagi sama mandi sore. Nah, umumnya orang barakallahu fikum ketika mandi itu adalah litabarrud, ya. Ya, ketika gerah kemudian kepengen seger terus apa? Mandi. Ya. Umumnya seperti itu. Tapi ada orang yang memang mandinya itu adalah memang karena sebuah sebab. Ada seseorang kemudian apa? Junub. Mau sholat subuh, dia apa? Mandi. Beda dengan mandinya orang yang kepengen seger. Ada orang barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mau Jumatan. Ya. Ketika mau sholat Jumat, habis bekerja seharian, mau sholat Jumat, rasanya kayak bau badan. Keringatnya enggak enak. Dia mandi. Supaya Jumatannya apa? Seger. Tapi orang yang lain, yang satunya, meyakini bahwasanya mandi pada hari Jumat adalah sebuah wajiban misalnya. Menurut sebagian para ulama. Bukan semata-mata untuk menyegarkan badan. Tapi juga sebuah ibadah, perintah daripada Rasulullah SAW. Maka nilainya akan berbeda. Antara orang yang cuma pengen seger dengan orang yang meyakini itu sebagai perintah dan dia mengerjakan, ya, itu semua untuk menjalankan sebuah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya cuma dapat seger saja, yang satunya dapat seger dan juga dapat apa? Pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imrin ma nawa. Semua orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya cuma seger, dia cuma dapat apa? Seger. Tapi kalau niatnya ingin mendapatkan seger sekaligus, ya, dia niati sebagai bentuk ibadah, taqarruban ilallah, maka dia pun, ya, juga akan mendapatkan pahala. Pekerjaan yang sama, tapi nilainya apa? Berbeda. Sehingga qualifidin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga ketika ada seseorang, ya, yang ketika malam harinya junub, kemudian ketika pagi mandi, akan tetapi tidak diniati sebagai mandi apa? Wajib mandi junub. Misal barakallahu fikum, ada seseorang punya kebiasaan kalau mau subuhan itu mesti mandi, mau junub ataupun tidak junub misalnya. Ya kan, ada sebagian orang seperti itu. Kalau mau subuh, mandi dulu. Junub gak junub, mandi. Nah, suatu ketika, ternyata dia junub. Dia mandi. Akan tetapi tidak diniati sebagai mandi junub. Dia niati hanya sebagai mandi seperti biasanya. Rutinitas sebelum apa? Sholat subuh. Maka bagaimana dengan mandi tersebut? Apakah dapat mengangkat hadas besar atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Mandi tadi tidak dapat mengangkat hadas besar. Sudah pakai baju, waduh, belum niat. Belum niat apa mandi? Terus bagaimana? Lah, yang penting atus. Yang penting apa? Yang penting udah mandi lah, udah basah. Yang penting sudah sabunan, yang penting sudah apa? Sampuan. Dikatakan innamal a'malu binniyat. Kamu tadi mandinya niatnya apa? Kalau niatnya cuma rutinitas supaya seger, maka itu tidak cukup sebagai mandi junub. Buka lagi bajunya, mandi lagi, dan jangan lupa nih ya. Jangan lupa ya. Wa inna malikul limri'in mana wa. Ada orang ya junub mandi, tapi mandinya enggak niat. Enggak diingati mandi junub. Sudah terlanjur sholat subuh. Ya. Jam 11 siang baru ingat. Wah, tadi saya mandi ini tidak niat mandi junub. Terus bagaimana? Segera mandi dan sholat subuh. Sholat subuh yang tadi dianggap tidak sah. Tidak sah? Iya. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah at-thaharah, adalah bersuci. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan miftahus shalah at-thuhur. Kuncinya salat adalah bersuci. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La yaqbalullahu, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang dari kalian, idza ahdatha, apabila terkena hadas, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Kalau hadasnya hadas kecil, kewajibannya apa? Berwudu. Kalau hadasnya hadas besar, kewajibannya apa? Mandi. Allah katakan la yaqbalullah, Allah tidak menerima, menunjukkan bahwa salat itu tidak sah. Segera laksanakan mandi dan ulangi salat subuh. Ya. Kapan dia ingat segera. Ya, kapan dia ingat segera. Wah, enggak bawa handuk enggak apa. Bukan syaratnya mandi harus pakai apa? Handuk. Enggak bawa sabun enggak apa-apa. Bukan syaratnya mandi harus pakai sabun. Mandi wajib itu yang penting ya, rukunnya itu adalah membasahi seluruh anggota tubuhnya dari mulai rambut, kulit kepala sampai dengan ujung kaki. Selama itu sudah basah semuanya, walaupun tidak sabunan, tapi bukan berarti menganjurkan tidak sabunan. Sebuah keadaan terpepet, ya, keadaan terpaksa, tidak ada sabun, ini tidak apa-apa. Ya, bukan syaratnya mandi harus pakai sabun, bukan syaratnya mandi harus pakai handuk. Masuk kamar mandi, jebur-jebur, ya. Silahkan mau pakai cara mandi junub, cara yang sunnah atau cara yang biasa, yang wajib, silakan. Ya. Yang terpenting adalah semua anggota tubuhnya ya basah, cukup. Terus gimana? Ya sudah sih, itu mau lari-lari dulu di WC supaya kering sih. Silakan. Yang penting mandi. Setelah itu ya laksanakan sholat. Cari tempat sholat. Kalau ada masjid ya silakan ke masjid. Gak ada masjid ya karena mungkin di kantor atau apa, cari tempat yang memungkinkan bagi dia untuk ya sholat. Nggak usah ditunda sampai apa duhur nanti, sekalian apa duhur ya. Kapan dia ingat laksanakan ya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, itu tujuan yang pertama. Kenapa perlu niat? Untuk membedakan antara kebiasaan dengan apa, ibadah ya. Sehingga seseorang tidak hanya mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, tapi juga dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau diniati ibadah. Kalau diniati ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian qul fi din rahimani wa rahimakumullah. Tujuan yang kedua, hikmah yang kedua dari disyaratkannya niat adalah litamyiz bainal ibadat ba'dihha min ba'd, untuk membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Bisa jadi beberapa ibadah bentuknya adalah sama. Dengan niatan akan terbedakan sebuah ibadah dengan ibadah yang lain. Akan terbedakan antara sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah. Misal ada sholat qobliyah subuh, ada sholat apa? Subuh. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama pagi jalankannya. Apa yang membedakan? Niatnya. Ketika masuk masjid, nambarakallahu fikum, dia sholat misalnya qobliyah subuh. Terhitung sebagai sholat apa? Sunnah. Ketika imamnya sudah mulai sholat berjamaah, dia ikut sholat berjamaah, dia niati juga sholat 2 rakaat sebagai sholat apa? Wajib sholat subuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada orang ketika mau sholat duhur, barakallahu fikum, dia sholat misalnya qobliyah duhur. Allahu Akbar. Ya, 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ingat, tadi kayaknya saya belum sholat subuh. Bangunnya kesiangan. Ya, jam 7 langsung mandi, sarapan, langsung berangkat apa? Kerja. Saya belum sholat subuh. Udahlah, sholat barusan ini saya rubah. Tadinya qobliyah jadi sholat apa? Subuh. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Innamal a'malu binniyat. Dia tadi niatnya bukan subuh. Niatnya sebagai apa? Qobliyah. Terus bagaimana? Sekarang kerjakan aja 2 rakaat dia niati sebagai sholat subuh. Innamal a'malu binniyat. Contoh lagi. Ada orang nambar kalau fikum puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis. Suatu ketika dia ingat, aduh, padahal saya masih punya apa? Utang puasa Ramadan. Udahlah, puasa hari ini saya niati sebagai apa? Yang utang. Padahal sudah buka, ya, sudah buka. Boleh nggak? Nggak boleh. Innamal a'malu. Namanya puasa wajib, niatnya itu harus dari malam sebelum apa? Subuh, ya. Sebelum terbit fajar. Ya, innamal a'malu binniyat. Nah, inilah dengan niatan akan terbedakan antara sebuah ibadah, sebuah amalan dengan amalan yang lain. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, Santa, dilanjutkan sholat subuhnya. Dilanjutkan sholat subuhnya, setelah itu baru ikut sholat apa? Duhur. Kenapa barakallahu fikum? Karena sholat yang dikerjakan adalah sholat wajib. Dan secara urutan, subuh dulu baru apa? Duhur. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah sholat wajib. Sholat wajib harus dilakukan secara berurutan. Ya, dan ini sholat wajib tidak bisa untuk dibatalkan kecuali kalau sholatnya adalah sholat sunnah. Idza uqimatish shalah, ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah. Apabila iqamatlah dikumandangkan, maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat yang wajib. Nah, tadi sholatnya apa? Wajib. Salat subuh. Sehingga subuhnya diselesaikan. subuhnya diselesaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan niatan mahaluhal qalb. Niatan itu adalah sebuah amalan hati. Dan tempatnya di hati. Seseorang yang beribadah, dia beribadah kepada zat yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Bahkan dia beribadah kepada zat yang maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh seseorang di dalam apa? Hatinya. Sehingga walaupun seseorang tidak melafadzkan di dalam lisannya, tidak melafadzkan, tidak mengucapkan niatannya, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada di dalam isi hatinya. Nah. Lalu terus kenapa kalau seperti itu harus ada niat? Niatan itu kembalinya kepada orang yang berbuat, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Niatan itu kembalinya kepada amalan yang dikerjakan, niatan itu kembali kepada orang yang melakukan sebuah amalan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tahu apa isi hati manusia. Allah tahu isi hati kita. Dalam berkegiatan Allah tahu mana yang cuma ikut-ikutan karena rikuh, apa? Tak enak. Ya. Allah tahu siapa yang tulus di antara mereka. Allah tahu. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, niat itu tepatnya di hati. Tidak perlu untuk dilafadzkan. Tidak perlu diucapkan. Ada sebuah kisah disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi. Ada dua orang yang sedang melaksanakan sholat duhur di Masjidil Haram. Ada dua orang, ya, sedang melaksanakan sholat, ya, duhur di Masjidil Haram. Nah, salah satu di antara mereka ini memiliki keyakinan bahwa niat itu harus dijaharkan, harus di lafadzkan. Nah, ketika dia mau sholat, ya, ya biasa kalau mungkin orang, sebagian orang kita, ya, ucapkan usolli fardho, misalnya kalau zuhur, usolli fardho zuhri, ya, arba'a raka'atin, mustaqbilan, qiblati ma'muman, ada'an lillahi ta'ala. Wapal. Misalnya seperti itu. Sudah niat. Ketika mau takbir, sama sampingnya ini, dijaga dulu. Jangan dulu kamu takbir. Loh kenapa? Niatmu kurang. Yang kurang apa? Kamu belum menyebutkan tanggalnya berapa, harinya hari apa, bulan apa, tahun berapa. Belum komplit. Akhirnya orang ini diam. Orang ini terdiam. Karena memang barakallahu fikum yang seperti itu tidak perlu. Yang seperti itu tidak Allah tahu. Allah tahu segala niatan kita cukup dalam hati. Nah, tapi kan sebagian ulama misalnya barakallahu fikum berkata demikian dan demikian. Ya. Kalau seandainya memang benar ulama itu berkata seperti itu, tapi siapa yang lebih didahulukan? Nabi ataukah para ulama? Jawabannya Nabi. Kok bisa? Gak bisa. Nabi itu sholat berapa puluh tahun. Nabi sholat itu berapa puluh tahun dan berapa puluh ribu Nabi melaksanakan sholat. Kalau haji, Nabi berapa kali haji? Ikhtilaful ulama. Kalau haji, Nabi haji satu kali, kalau umroh empat kali. Ya. Nabi haji cuma berapa? Satu kali. Haji wada. Sekali pertama dan terakhir haji wada. Nah. Di sana ada bacaan talbiyah, ya. Labbaik Allahumma ya hajjah. Ketika bukan talbiyah, afwan, bacaan ihram. Ketika apa? Ihram. miqat mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Nah, yang Nabi haji cuma satu kali, bacaan seperti ini diriwayatkan oleh para sahabat. Kan Nabi cuma baca seumur hidup cuma berapa? Satu kali. Nabi meriwayatkan, mereka menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika haji mengucapkan demikian dan demikian. Padahal hajinya cuma berapa? Sekali. Logika, akal sehat mengatakan, kalau perbuatan yang satu kali dilakukan saja ada nasnya, apalagi perbuatan yang dilakukan berapa? Ribuan kali. Kalau perbuatan yang satu kali yang memungkinkan untuk terlewatkan, ternyata tidak terlewatkan. Ada riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi ya mengucapkan bacaan apa? Ihramnya. Lalu bagaimana dengan sholat yang puluhan ribu kali atau bahkan ratusan ribu kali Nabi SAW melakukan? Kira-kira mungkin enggak ketinggalan? Wah, ketinggalan para sahabat. Mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Sahabat jumlahnya banyak. Dan Nabi sering melakukan, banyak melakukan. Ternyata enggak ada satupun periwayatan bahwa Nabi SAW ketika melaksanakan sholat menjaharkan apa? Niatnya. Memiliki bacaan khusus ketika niat. Itu kalau seandainya memang benar Imam Syafi'i berpendapat bahwa diwajibkan untuk melafadzkan niat dalam beribadah, diantaranya apa? Sholat. Tapi ternyata Imam Nawawi sendiri menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab jilid yang ketiga bahwasannya itu adalah kesalahan dari salah satu orang. Ya, itu adalah kesalahpahaman dari salah satu orang, yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi yang salah paham dalam menangkap ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Ya. Kini Imam Nawawi, ya, saya bacakan atau tidak? Saya bacakan ya. Qala An-Nawawi, ya. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Mazhab, ya, halaman 277. Nah, kita bawakan ucapan Imam Nawawi karena beliau bermazhab apa? Syafi'i. Kita enggak bawakan yang lain. Kita enggak bawakan ucapan apa? Dari mazhab Maliki atau mazhab apa? Hambali. Ya, kita bawakan ulama dari kalangan apa? Syafi'i. Karena biasanya yang dibawakan untuk melegalkan perbuatan itu adalah ucapan siapa? Imam Syafi'i. Tapi itu kan ucapan Imam Syafi'i. Pertama, kalau memang itu benar ucapan Imam Syafi'i, namun ketika Imam Syafi'i misalnya, maaf dalam hal ini keliru, maka ya, tinggalkan kekeliruannya. Ambil yang benar dan pegangi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kalau seandainya kalian mendapatkan kesalahan di dalam buku saya, tinggalkan. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata seperti itu. Beliau tidak mengajarkan kepada kita taklid. Apapun kata saya, pokoknya. Tidak. Yang pokoknya itu adalah ucapan Allah dan apa? Rasul. Tapi itu tidak sesuai dengan zaman. Pokoknya ini adalah ucapan Allah, ini adalah sabda Rasul. Itu pokoknya. Kalau Allah dan Rasul. Tapi kalau yang lain, tidak. Pokoknya diambil. Kalau benar, tidak bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Nawawi mengatakan, qala sahibul hawi huwa qawlu Abi Abdullah Az-Zubairi. Ya. Imam Nawawi mengatakan, ya, berkata sahibul hawi bahwa ucapan Abu Abdullah Az-Zubairi annahu la yuzihu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Bahwasannya tidak sah, ya, tidak cukup dalam sebuah amalan, ya, sholat diantaranya, hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Tidak cukup dalam sebuah amalan ibadah kecuali menggabungkan antara niat dalam hati dan mengucapkan dengan apa? Lisan. Jadi menurut Abu Abdillah Az-Zubairi, beliau dari mazhab Syafi'i, bahwasanya dalam ibadah itu, dalam sholat, ya, itu harus digabungkan antara niat dalam hati dengan apa? Lisan. Harus match, harus klop. Nah, li'anna Syafi'i qala, karena Imam Syafi'i berkata, nah di sini Abu Abdillah Zubairi menukilkan ucapannya siapa? Imam Syafi'i. Qala fil hajj, Imam Syafi'i berkata di dalam masalah haji, idza nawa hajjan au umratan, apabila seseorang berniat melaksanakan haji, berniat melaksanakan umrah, ajza'a wa illam yatalaffaz, maka sah haji dan umrohnya, wa illam yatalaffaz, walaupun dia tidak melafadzkan niat. Ketika haji, barakallahu fikum, sah hajinya seseorang walaupun dia tidak melafadzkan niat. Walaisa kasalah, akan tetapi berbeda dengan apa? Salat. La tasihhu illa binutqi, salat itu tidak sah kecuali dengan melafadzkan niat. Qala ashabuna, nah sekarang baru ucapannya Imam Syafi'i. Qala ashabuna, berkata ashabu Syafi'i, itu kalangan Syafi'iyah, ghalat hadzal qa'il, yang berkata demikian salah. Berarti menyalahkan siapa? Abu Abdillah Az-Zubairi. Walaysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalah, bukan maksudnya Imam Syafi'i adalah harus melafadzkan niat ketika salat. Bal muradu takbir, tapi yang dimaksudkan Imam Syafi'i yang harus dilafadzkan ketika salat itu adalah takbir. Yang harus dilafadzkan itu bukan niat tapi apa? Takbir. Siapa yang bantah? Imam Syafi'i. Bal muradu Syafi'i walaysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalah, bal muraduhu at-takbir. Tapi maksudnya Imam Syafi'i yang harus dilafadzkan, ya, di dalam salat itu adalah takbir. Allahu Akbar. Berarti kalau seperti itu tidak ada bedanya dengan apa yang selama ini kita amalkan. Betul, yang namanya takbir atau ihram itu adalah ucapan takbirnya, bukan mengangkat apa tangan. Kalau orang cuma mulutnya diem, tidak sah soalnya, Pak. Karena namanya takbir itu adalah bacaan Allahu Akbar. Ada orang sholat mingkem. Sah sholatnya? Tidak. Dan tadi yang tidak melaksanakan takbiratul ihram. Di sini antara membaca Allahu Akbar dan mengangkat tangan, ini adalah dua amalan yang berbeda. Takbir itu bacaan Allahu Akbar. Itu hukumnya rukun. Hukumnya apa? Rukun. Ada pun mengangkat tangan, ini sendiri hukumnya sunnah. Jadi jangan dikira takbir itu angkat tangannya. Masih penting angkat tangan. Tidak. Itu justru sunnah. Justru itu sunnah. Yang rukun itu adalah Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Nah seperti itu berarti enggak beda. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwa maksudnya Imam Syafi'i yang dilafalkan bukan niatnya. Tapi apa? Takbirnya, Allahu Akbarnya. Walau Imam Nawawi mengatakan, walau talaffadha bilisanihi walam yanwi biqalbihi lam tanaqidu salatuhu. Kalau seandainya seseorang cuma melafadzkan dengan lisan tapi niat dia tidak berniat dalam hati, maka sholatnya tidak apa? Sah. Ada orang ketika mau sholat, niatnya dilafadzkan, tapi hatinya tidak berniat. Ya. Baca usolli, tapi hatinya tidak niat untuk melaksanakan apa? Lam tan'iqidu sholatuhu. Maka sholatnya tidak sah. Walau nawa biqalbihi sholatal dhuhri, wajara ala lisanihi sholatal asri, in aqadat sholatul dhuhri. Kalau seandainya ketretot, ada orang barakallahu fikum, ya, mengucapkan di dalam lisannya, misal katakanlah seseorang mengucapkan dalam lisannya bahwa dia sholat apa, asar, sedangkan dalam hatinya dia niati sholat zuhur. Yang terjadi dikala itu ada sholat zuhur, karena yang menjadi patokan adalah yang di dalam hati. Nah, jadi barakallahu fikum, ini bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat orang yang menukilkan dari Imam Syafi'i dan keliru dalam memahami perkataan Imam Syafi'i, diluruskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau tidak keliru, Syekh Islam mengatakan at-talaffuzu bin niyyah ta'nun fid-din wa qadhun fis-syari'ah. Ya, melafadzkan niat itu adalah ta'nun fid-din, celaan di dalam agama, wa qadhun fis-syari'ah, celaan di dalam apa? Syariah. Dan celaan dari akal seseorang. Sekarang kalau seandainya ada orang barakallahu fikum melafadzkan niat, ditanya, apa manfaatnya? Apa tujuannya? Dia mengucapkan, ya misalnya kalau yang masyhur barakallahu fikum adalah ketika sholat, ya yang saya hafal. Dulu pernah dipelajari ketika masih SD, kotoran masih ingat. Atau puasa, ya, saking seringnya ketika terawih di masjid umum, kemudian ya setelah witir selesai, kemudian sama-sama baca ya nawaitu shoma ghadin ada isabet terakhir fardhi syahri ramadhan hadisan ati adaan lillahi ta'ala. Ini yang seringan seperti itu. Nah, ini ikhwan fil din rahimani wa rahimullah. Nah, ketika niat diyakini harus dilafadzkan, dikatakan apa tujuannya? Kamu sedang memberitahu siapa? Mau ngasih tahu Allah? Allah itu sudah tahu. Allah sudah tahu, bahkan sebelum kita beramal Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, ya kan? Bahkan ketika kita masih dikandung sama ibunda kita, ya kan? Umur 4 bulan kandungan, Allah mengutus malaikat menuliskan 4 perkara, kan? Di antaranya yaitu 4 perkara, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'id. Allah tahu. Ya, Allah sudah menuliskan untuk kita rizkinya, kedua ajalnya, yang ketiga amalannya. Kita belum lahir Allah sudah tahu apa yang kita kerjakan. Apakah kita ingin memberitahu Allah? Allah tidak diberitahu sudah tahu. Kedua, terus kalau enggak ngasih tahu Allah, berarti ngasih tahu siapa? Ngasih tahu diri sendiri. Saya mau sholat, kamu ngasih tahu siapa? Ngasih tahu diri saya. Kira-kira ini logis atau tidak? Jelas tidak logis. Masa ngasih tahu diri sendiri? Yang ketiga, mau ngasih tahu siapa? Ngasih tahu yang di sampingnya. Apa justru tidak seperti yang dahulu para ulama mereka lakukan, ya? Ketika mereka beramal justru menyembuh, bunyikan dalam mereka menjaga, ya, tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu diberitahukan. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, yang benar dalam masalah ini, niat itu adalah amalan hati. Niat itu amalan hati. Kalau seandainya semua pekerjaan harus melafatkan niat, bosan sendiri dan akan berat sendiri. Mau berangkat ke masjid dari rumah, gimana niatnya? Saya berangkat dari masjid, ya, berjalan kaki untuk sholat subuh bersama istri saya, boncengan naik motor. Nanti ketika mau pulang lagi ke rumah, niatnya apa? Ya kan? Niat itu ada dalam setiap amalan. Konsekuensinya kalau seandainya semua ibadah itu harus ada apa? Niatnya. Maka semuanya harus niat. Bukan cuma sholat, bukan cuma apa? Puasa. Karena ibadah bukan cuma sholat dan apa? Puasa. Kan seperti itu ya. Ibadah itu adalah luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Semua segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Perkataan, perbuatan, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Membantu misalnya di tengah jalan ada paku. Mau menyingkirkan paku ibadah atau bukan? Saya tanya, niatnya menyingkirkan paku seperti apa? Ibadah loh ini. Konsekuensinya kalau memang semua ibadah harus dilafadzkan dengan niat, bagaimana niatnya menyingkirkan paku? Ada orang jatuh dari motor, mau dibantu, ibadah atau bukan? Ibadah. Bagaimana bunyi lafaz niatnya? Ada orang jatuh, dia masih bingung, saya baca apa ya? Udah berat kejatuhan. Itu barakallahu fikum, memberatkan diri sendiri. Memberatkan diri sendiri. Padahal agama ini adalah agama yang innad-dina yusrun, kata Nabi. Ya, sungguh agama Islam itu adalah agama yang mudah. Kalau memang kita beragama ya, sesuai dengan beragama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, orang Jawa seperti Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah tidak akan merasa berat. Cuman terkadang kita sendiri yang memberatkan. Kurang mantap kalau enggak seperti itu. Harus seperti itu, padahal enggak diwajibkan. Justru mewajibkan untuk diri sendiri. Ya, wallahu taala a'lam. Sudah jam 6. Kita cukupkan.